Mojin bertanya, Ustadz, Masya Allah, ini bahasa gaul gini ya. Apakah developer termasuk pelaku riba karena ada ketidakcocokan material yang digunakan untuk membangun rumah? Ya, kalau developer membangun rumah tidak sesuai dengan spek yang dia promosikan, tentunya ini bukan riba, tapi ini masuk dalam al-mutaffifin, yaitu orang yang mengurangi timbangan. Ini orang yang berbuat curang. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man ghashshana falaysa minna." Orang yang menipu kami, maka tidak termasuk golongan kami. Wallahu a'lam.